Setiap bicara kepadamu tak pernah kau duga. Jawab seadanya tak perlu makna. Kau melewatkan ku. Katakan salahku. Aku bukan malaikat selalu di sampingmu mendengar semua hasrat di hatimu yang tak perlu bicara. Yeah.